Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam menjelaskan tentang ahwal wa ahwalil barzakhiyah. Peristiwa atau prahara yang terjadi di alam barzakh, alam kubur. Telah kita sampaikan beberapa riwayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang bab ini, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita begitu detail dan terperinci terkait dengan seorang yang telah meninggal dunia kemudian masuk ke alam barzakh, alam kubur. Beberapa peristiwa demikian pula kejadian ia alami yang tentunya tidak dirasakan oleh orang yang hidup karena memang alamnya berbeda. Kita di alam dunia, mereka yang telah meninggal di alam barzakh, alam kubur, sehingga tidak bisa disamakan. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah, setelah menerangkan dan menyebutkan tentang dua kondisi mayit yang sangat berbeda jauh. Yang pertama, seorang muslim ataupun mukmin yang telah selamat, Allah berikan keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, ketika ditanya terkait dengan tiga pertanyaan, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Dan juga kondisi yang kedua, yaitu orang kafir ataupun orang munafik, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama namun tidak bisa menjawab. Ya, balasan yang Allah berikan kepada keduanya dengan balasan yang sangat berbeda. Yang pertama, Allah lapangkan kuburannya dan ditemani oleh amalan yang saleh yang menjelma menjadi sesosok orang yang indah penampilannya dan semerbak aromanya, sekaligus dibukakan ya pintu surga kepadanya dan juga ditampakkan tempat tinggalnya di dalam surga, di dalam jannah. Adapun kondisi orang yang kedua, orang yang buruk, disempitkan kuburannya na'udzubillah, kemudian ditemani oleh sesosok ya, orang yang sangat buruk rupanya, sangat jelek penampilannya dan sangat busuk aromanya. Tambah lagi dibukakan pintunya ya dari neraka dan ditampakkan baginya tempat tinggalnya di dalam neraka ya dan billah. Kemudian kata beliau di sini, wa hadza yushiru ilaihi qauluhu ta'ala. Dan ini semuanya telah diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan dan kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Bil qawli sabit, ya, dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, orang yang bertauhid, yang beriman dengan iman yang sempurna, ya, mantap hidupnya, teguh pendiriannya, pendirian di atas al-haq, ya, dan bersabar ketika mendapatkan ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepadanya, ya, dengan tauhidnya, dengan imannya, dengan pengetahuannya terhadap Allah dan Rasulnya tentang syariat Islam ini, dia menjadi kokoh, kuat, tangguh, ya, ini dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirah. Sebahagian ahlu tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat yang kokoh yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirah, maksudnya di alam barzakh, di alam kubur, yaitu saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian ia bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Ya, karena alam kubur ini awwalu manazil min manazilil akhirah, ya, tempat persinggahan yang pertama dari tempat persinggahan-persinggahan di akhirah. Jadi pintu gerbang, ya, sebelum alam akhirah adalah alam barzakh. Sehingga disebutkan dalam ayat ini wa fil akhirah, yaitu di alam barzakh. Ya, ketika ditanya man rabbuk, ya, dia mengatakan dan menjawab rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Ya. Wa man nabi atau wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ia menjawab, ya, rasuli atau nabiyyi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nabiku adalah Muhammad. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Maka dia pun menjawab dan mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Adapun orang-orang yang zalim, maka Allah sesatkan mereka. Ya, dan Allah Maha berbuat, ya, terhadap siapa yang Allah kehendaki. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Ini kama annahum 'ashu 'ala al qawli tsabit fid dunya wal imani shadiq. Maka sebagaimana mereka, orang-orang yang beriman, hidup di dunia, ya, dengan perkataan yang kokoh, dengan iman yang jujur, ya, Allah berikan keteguhan, kekokohan untuk menapaki kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia, ya, darul ibtila wal imtihan, negeri yang penuh dengan cobaan, ya, ujian, penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dan seperti yang Nabi sebutkan, ya, hufatil jannatu bil makarih wa hufatil naru bisyahwat. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ya, bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Ya, dan sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Sehingga ini sudah menjadi sunnatullah. Hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu justru itu apabila, ya, kita lawan, kita perangi dan kita bersabar, itu surga balasannya. Dan sebaliknya sesuatu yang memang sejalan dengan hawa nafsu, ya, nah, disukai oleh hawa nafsu manusia, itu kebanyakan justru adalah hal-hal yang buruk yang menjadi sebab seorang dijebloskan ke dalam neraka jahannam iyadin billah. Nah, sehingga khanifidina azukumullah, ini dalam kehidupan dunia Allah berikan keteguhan dengan perkataan yang kokoh, kalimat tauhid dan iman yang jujur. Fa innallaha yuthabbituhum fil qabri wa inda su'al, maka Allah juga memberikan keteguhan kepada mereka orang-orang yang beriman di alam kubur di saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan itu termasuk karamah, ya, karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Ya, wa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, dan ketika telah datang kepada mereka hidayah Allah Azza wa Jalla, petunjuknya, bimbingannya, syariatnya, hukum-hukumnya, perintah dan larangannya, maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fa innalahu ma'isyatan, ataupun ya, Allah akan menjamin baginya, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia, demikian pula selamat dari kesengsaraan di akhirah. Nah, kemudian di sini, wa yudhillullahu dhalimin. Adapun orang-orang yang zalim, yang tidak beriman, Allah sesatkan mereka. Jadi ketika ditanya, tidak bisa jawab. Falastati'una al-ijabah. Ya, tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fi hadha mutawatiratun 'anil nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentang masalah ini telah datang beberapa riwayat yang sahih mutawatir, banyak sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa ahlus sunnati wal jama'ati mujmi'una 'alaihi wa lam yunkiruhu illa al mu'tazilatu alladhina ya'tamiduna 'ala qawlihim. Maka ahlus sunnati wal jama'ah dari masa ke masa, dari dahulu kala sampai sekarang dan sampai kapanpun, yang namanya ahlus sunnah, yang nisbahkan kepada sunnah, kepada salaf, mereka sepakat tentang prinsip akidah ini, meyakini dan membenarkan adanya fitnah kubur, nikmat kubur, dan adab kubur, alam barzakh. Tidak ada yang mengingkari tentang perkara ini kecuali Mu'tazilah, yang mereka bersandar, ya, dengan akal-akal mereka. Nah, termasuk yang Mu'tazilah gaya baru, ya, Neo Mu'tazilah Hizbut Tahrir, ya, mereka termasuk yang mengingkari adanya, ya, adab kubur. Nah, sejalan dengan orang-orang aqlaniyun. Wal aqlaniyun al-an alladhina hum afrakhul mu'tazilah wa hum ala hadzal madhhab. Dan mereka para pengagung akal di zaman kita sekarang, yang mereka notabene-nya adalah, ya, afrakhul mu'tazilah, keturunan dari Mu'tazilah, Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Ya, mereka juga berjalan di atas prinsip ini. Nah, jadi mereka Hizbiyun, jangan dikira penyimpang dan kesatuan mereka hanya satu bab saja. Ya, arogansi dan sikap pembangkang mereka bukan hanya ditunjukkan, ditampakkan dalam bab atau dalam masalah, ya, penentangan mereka terhadap pemerintah ataupun penguasa, bukan hanya itu, tapi dari sisi akidah juga rusak. Dan memang demikian, ketika seorang itu sudah mengalami kerusakan dan kemerosotan akidah, itu penyakit yang sangat kronis dan berbahaya, menjalar kepada hal-hal yang lain. Ya, kaum khawarij atau kaum teroris, kaum radikalis yang sangat dikenal dengan kebengisannya, kejahatan mereka, ya, mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin, ya, menteror, intimidasi kepada penguasa, pemerintah yang sah. Itu jangan dikira hanya dalam masalah bab ini. Dari sisi akidah mereka rusak. Rusak, ya. Nah, bagaimana tidak? mereka menganggap bahwa yang namanya iman itu apabila ada itu mesti sempurna. Kalau tidak sempurna, ya mesti hilang. Enggak ada iman sama sekali. Sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ini kaum khawarij. Dan ini akidah. Sehingga ketika mereka melihat ada seorang muslim ya, jatuh dalam kesalahan, ya, terlebih yang dilihat adalah penguasa atau pemerintahnya, ya, melakukan sebuah kebijakan, menetapkan sebuah aturan, kemudian ternyata disinyalir tidak sejalan dengan syariat Islam. Ya, seringan apapun, kata mereka kafir, keluar dari Islam. Ya, sampai dicap sebagai tauhid, halal harta dan darahnya, boleh untuk dibunuh. Ya, rusak, rusak. Ya. Nah, demikian pula ini Neo Mu'tazilah. Ya, dari sisi muamalah mereka terhadap penguasa, pemerintah yang sah, rusak. Ya, menjadi pihak yang senantiasa menentang kebijakan pemerintah, penguasa. Ya. Sehingga kajian-kajian mereka jangan dikira ilmiah, baca kitab, membahas tentang ya akidah, tentang ya fikih ibadah, muamalah, enggak. Yang dibahas, yang ya, dikupas berjam-jam ya, dan sekian sesi mereka lakukan, itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh, barusan dirapatkan pemerintah, presiden telah menetapkan demikian ya. Nah, menteri telah menetapkan keputusan demikian-demikian. Ini isi kajian mereka. Ya, tidak dibahas tentang qala Allah wa qala Rasul, ayat Al-Quran ataupun hadis, tidak. Nah, dan itu dilandasi dengan akidah mereka yang rusak. Yang mereka jadikan sebagai barometer, standar dan sandaran adalah akal, ya, bukan dalil. Bukan dalil. Alhamdulillah, secara resmi organisasinya sudah ditutup, dibubarkan oleh pemerintah. Jazakallahu khair. Namun jangan dikira pemikirannya itu hilang. Ya, sebagaimana sekte-sekte sempalan di zaman dahulu, di zaman para salaf, sudah ada, sudah muncul. Ya. Ya. Kaum Syiah Rafidahnya, kaum Khawarijnya, Qadariyahnya, ya, Jahmiyahnya, para pencetus dan pelopornya mati sudah. Sudah berregenerasi, sudah berganti masa dan zamannya. Ratusan tahun yang silam. Tapi pemikiran-pemikiran sesat mereka terwarisi sampai sekarang. Sehingga mungkin tokohnya beda. Namanya sudah berubah, tapi pemikirannya masih ada. Mu'tazilah mungkin sebagian mereka asing. Apa sih Mu'tazilah itu? Tapi ternyata dia sendiri, dia sendiri jatuh dalam pemikiran Mu'tazilah. Ya, ta'zimul aql, mengagungkan akal. Nah, dan sebagian mereka ya, melakukan kamuflase, ya, pengelabuan terhadap umat. Kajiannya Al-Quran, yang dibahas tafsir, tapi ternyata dalam menafsirkan ayat tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pemahaman salaf dengan akal. Dengan akal. Sampai pada puncaknya sebagiannya dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah fikih, ya, ketika di dalam ayat Al-Quran tidak ada dijumpai satu ayat pun katanya yang mengharamkan kalbun, sampai akhirnya ya ustadznya memutuskan berarti kalbun itu halal, sampai dijual bebas. Ya, kalau di daerah-daerah yang lain yang marak, ya, ayam bakar, ya, kambing guling, mereka soto anjing. Kenapa? Karena dianggap tidak ada dalilnya, tidak ada ayat yang melarangnya, nggak ada hadisnya. Ya, subhanallah, karena memang ternyata mereka tidak ya, bersandar kepada hadis. Yang mereka jadikan sandaran dan dalil utama adalah Al-Quran. Menentang hadis. Ma'ruf, aliran ini dikenal dengan ingkaru sunnah. Para pengingkar sunnah. Ya, kalau dikatakan pengingkar sunnah kan serem ya. Orang pada takut. Pengingkar kan konotasinya apa? Negatif ya. Untuk mengelabui supaya tidak terkesan seram, maka dinamailah majlis mereka dengan majlis tafsir Al-Quran. Yuk kita ngaji, ngaji tafsir. Judulnya, tapi apa isinya? Ya, para mad'unya, para muridnya dicuci otaknya untuk tidak percaya dengan hadis. Ya, kemudian sok bersandar dengan Al-Quran, mencukupkan dengan Al-Quran. Padahal apa isinya? Ya, merendahkan Al-Quran, sekian banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia untuk merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasul. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya. Perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, ambil. Dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi bawa? Apa yang Nabi tinggalkan kepada umat? Al-Quran dan Sunnah. Hadis. Ya. Nah. Makanya ini. Khanifidin azukumullah. Pemikiran aqlaniyun. Ya. Sangat berbahaya. Para pengagung-pengagung akal. Ya. Sehingga kita jangan terkecoh ya. Dengan sebahagian perkara yang mungkin kesimpulannya sama ya. Kesimpulannya sama. Ya. Anti syirik, anti bid'ah, anti khurafat. Memang Islam memerangi hal itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi sebagian mereka enggak. Ya, mereka menentang kesyirikan, ya, tidak setuju dengan adanya bid'ah. Itu bukan ayat ataupun hadis sandarannya, tapi akal. Akal. Nah. Jadi patokannya adalah akal-akal manusia. Ya, dan ini tentunya hal yang sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Sehingga akhirnya dalam sekian banyak perkara berbeda dengan Ahlussunnah. Berbeda dengan Ahlussunnah. Kenapa? Karena sandarannya beda. Ahlussunnah barometer dan ya, sandarannya adalah Al-Quran dan hadis dan pemahaman salaf. Adapun mereka akal. Ya. Nah, sekian banyak peristiwa di alam barzakh itu membuat akal-akal manusia tercengang. Sudah meninggal, kok terjadi dialog ya antara malaikat munkar dan nakir dengan si mayit. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk? Dijawab. Para pengagung akal enggak percaya, masa sih? Sudah meninggal kok ditanya. Ya, tambah lagi. Ya. Adanya nikmat kubur dan azab kubur, lebih tercengang lagi, masa. Ya, makanya Ibn Abil Izz rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah beliau menyebutkan sebuah kalimat ya, bantahan kepada mereka para pengagung akal ya. Kata beliau, wa syar'u la ya'ti bima yuhiluhul ma'khul walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al'uqul. Syariat itu, syariat Islam maksudnya, tidaklah datang dengan sesuatu yang bisa dimentahkan, bisa ditolak oleh akal. Syariat Islam tidaklah datang, tidaklah membawa sesuatu yang bisa ditolak oleh akal. Tak mungkin. Karena akal yang sehat akan sejalan dengan syariat. Kemudian kata beliau, walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul, akan tetapi justru terkadang syariat Islam ini ya datang atau membawa sesuatu yang membuat akal-akal manusia itu tercengang. Bagaimana tidak tercengang amalan manusia, amal ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, bahkan ada yang berupa amalan hati. Ternyata di alam barzakh Allah jelmakan menjadi sesosok tubuh yang apabila itu baik menjelma menjadi sosok yang baik yang tadi kita sebutkan ya, apa tampilannya bagus ya, nyaman dilihat ya, wangi semerbak aromanya. Nah, ini amalan menjelma menjadi sesosok tubuh yang bagus, yang indah, yang baik. Sebaliknya, ya, in syarran fa syarrun, apabila amalannya itu buruk, menjelma menjadi sok tubuh yang busuk, jelek rupanya. Jangan ngobrol. Enggak. Nah. Anta, iya. Nah. Jangan ngobrol, ya. Tercengang. Ya. Suatu yang memang secara akal gak masuk akal ya, karena memang ya akal kita gak sampai memikirkan suatu yang itu di luar jangkauannya ya. Namun demikian syariat mengkhabarkan suatu yang nyata terjadi. Tambah lagi nanti ketika proses yang panjang sudah selesai ya, hisab, menyeberangi sirat ya, kemudian diputuskan dan ditetapkan si fulan termasuk ahlul jannah, si fulan termasuk ahli nar, maka ternyata yang namanya al-maut, kematian, suatu yang maknawi, gak ada wujudnya di dunia, gak ada wujudnya kematian itu seperti apa, gak ada. Tapi ternyata di akhirat Allah jelmakan menjadi seekor kambing gibas. Kematian Allah jelmakan menjadi seekor kambing gibas yang kemudian Allah perintahkan untuk disembelih, dipotong, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Yang kemudian Allah perintahkan, ya ahlal jannah, wahai ahlul jannah, penghuni surga, udkhulul jannah khuludun wala maut, silakan kalian masuk surga. Kekal kalian di dalamnya dan tidak ada kematian lagi setelah ini. Kemudian Allah panggil juga ahlul nar, ya ahlan nar udkhulun nar. Ya, khuludun wala maut, silahkan kalian wahai penghuni neraka, masuk nerakalah kalian, kekal kalian di dalamnya dan gak ada kematian lagi setelah ini. Kenapa? Kematian telah disembelih oleh Allah, membuat tercengang. Kematian kok bisa ya disembelih, padahal suatu yang maknawi ya, gak nyata itulah, kok bisa? Iya, Allah yang maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang muncul, ada yang hilang. Terus manusia beregenerasi. Beregenerasi. Ya. Kita menggantikan generasi yang sebelumnya. Lah kita nanti akan digantikan oleh generasi yang setelah kita. Beregenerasi. Maka dinamakan manusia itu khalifah. Yatakhallafu ba'duhum ba'dhu. Ya, manusia dinamakan khalifah di antara maknanya karena manusia itu beregenerasi. Beregenerasi terus. Ya. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang muncul, ada yang hilang. Seperti itu. Dan itu sunnatullah. Apa hikmah dan tujuan dari ini semuanya? Allah sebutkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah hendak menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Naam. Wa hadha alladhi yulaqihi fil qabri awwalul yaumil akhir. Maka apa yang terjadi di alam kubur, di alam barzakh, inilah ya hari pertama. Ya, saat pertama ketika seorang hendak masuk ke alam akhirah. Wa idza najal insanu minal qabri fama ba'dahu aysaru min. sehingga apabila seorang manusia, seorang hamba selamat, ya, di dalam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, ya, wa nasallallahu min fadlih, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu min, dan sebaliknya barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur sehingga na'udzubillah akhirnya dia mendapatkan ya adab kubur, maka yang setelahnya itu lebih dahsyat lagi. Fa awwalu bawabatin lil yaumil akhir wal qabr, sehingga pintu gerbang pertama dari hari akhir adalah kuburan. Ya. Nah. Dan alam yang dialami oleh manusia itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama daru dunia, alam dunia. Wahya daru amal. Ya, ini merupakan negeri untuk beramal. Sebagaimana ucapan sebagian ulama, ya, man yazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia yang memanen. Siapa yang menanam maka dia yang memanen. Apa yang kita tanam di dunia? Yang kita tanam adalah kebaikan. Insyaallah nanti yang kita nikmati, yang kita panen adalah kebaikan. Dan sebaliknya, kalau ternyata ya na'udzubillah yang kita tanam adalah kejelekan, keburukan, maka yang dipanen juga adalah kejelekan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau ternyata yang kita amalkan, yang kita tanam adalah kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Sebaliknya, apabila yang kita tanam, yang kita amalkan adalah keburukan, a'udzubillah, maka dipanen juga adalah kejelekan, keburukan. Ya. Nah, yang kedua darul barzakh, alam barzakh, wahwal qabr, wahwal daru intidhar, masa transisi, alam transisi, alam barzakh, alam kubur, masa penantian. Dan orang yang beriman ketika sudah masuk di alam kubur, alam barzakh, itu sangat berkeinginan, bahkan meminta kepada Allah, ya Allahumma ya aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat itu. Dan sebaliknya orang yang kafir, ya, minta kepada Allah, la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau segerakan hari kiamat itu. Kenapa? Ya, karena balasannya nanti di akhirat lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi daripada di alam kubur. Wa darul qarar, kemudian yang ketiga ada darul qarar, negeri kekekalan, yaitu darul akhirah, alam akhirat. Ya. Dan manusia, ya, kata para ulama, dalam menapaki dan menjalani fase-fase kehidupan itu melewati dan akan melalui lima fase. Lima fase. Yang pertama adalah marhalatul adam, fase tidak ada. Kita semuanya sebelumnya tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, bahkan disebut pun tidak, apalagi ada, enggak ada, enggak ada wujudnya, kita belum ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, adalah fase al-hamil, ya, tinggal dan hidupnya kita di alam janin. Di alam janin. Secara umum, ya, kebanyakan manusia hidup di alam janin ya terbatas. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Berapa? Atau berapa tahun tok? Di alam janin. Hmm? Kok ketawa? Ada yang tahu? Sigar. Berapa? Hah? Ada yang tahu? Enggak tahu. Lupa. Abdullah. 8 bulan. 8 bulan. Enggak sampai setahun ya. Ini ya. Enggak sampai setahun. Gak sampai setahun ya, 9 bulan rata-rata. Tapi ada yang lebih cepat dari itu. Ada yang 7 bulan sudah keluar, sudah lahir. Nah, dan normal hidupnya, lahirnya normal. Tapi ada yang lebih lama lagi, lebih dari 9 bulan, 3 tahun. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau lahir dalam kondisi sudah 3 tahun dalam perut ibunya. Ini termasuk kalau kita bilang ya ajaib ya. 3 tahun dalam perut ibu. Entah keluarnya seperti apa, wallahu a'lam. Dan ini terjadi nyata itu, diriwayatkan sebagian para ulama. 3 tahun dalam perut ibu. Artinya suatu yang memang itu di luar kebiasaan ya. Ya meskipun kalau zaman sekarang ya lewat 2 pekan dari perkiraan hari persalinan sudah panik duluan ya. Lewat 10 hari, waduh. Ya, lewat 2 pekan, waduh. Pusing sudah. Padahal di kalangan para ulama ada yang sampai 3 tahun baru lahir. Ya. Baru lahir. Nah, walhasil ini yang kedua, alam janin ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, bagaimana Allah mengisahkan tentang kondisi manusia di alam janin, dalam perut ibunya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah ciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian. Ya. Satu fase demi fase yang berikutnya ya, yaitu dalam masa 3 kegelapan. 3 kegelapan. Fase yang pertama yang disilahkan dengan nutfah, masih berupa cairan, belum ada bentuknya, selama 40 hari. Yang kedua berupa alaqah, sekumpal darah, cairan ya, berubah menjadi sekumpal darah. Itu 40 hari setelah yang pertama. Berarti sudah 80 hari. 40 hari yang ketiga berupa mudghah, sekumpal daging. Sekumpal daging. Jadi kalau sudah 120 hari ya, atau sekitar 4 bulan itu sudah sempurna. Nah, sudah berbentuk seperti manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Nah, para ulama ketika menerangkan tentang hadis tadi, hadis yang menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia di alam janin, itu menyebutkan apabila sudah mencapai usia 81 hari lebih, itu sudah berbentuk. Ya, sudah berbentuk manusia. Ya. Karena sudah melewati 2 fase. Fase cairan, nutfah, dan alaqah, daging, darah. Fase yang ketiga yaitu 81 hari ke atas itu sudah berubah menjadi daging. Sudah mulai pembentukan organ tubuh. Sehingga hukumnya beda kalau ada seorang ya, wanita keguguran misalkan, usia kandungannya itu kurang dari 81 hari, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah. Yang keluar masih darah. Meskipun berupa gumpalan-gumpalan. Bukan darah haid ataupun nifas. Sehingga sholat tetap wajib baginya. Puasa apabila puasa Ramadan juga masih wajib. Darah penyakit. Tapi kalau lebih dari 81 hari, itu sudah dihukumi sebagai darah nifas. Ya, tidak boleh untuk puasa, demikian pula sholat. Ini masa kehamilan, fase yang kedua. Yang ketiga, alam dunia. Lewat ya, fase janin, masuk ke alam dunia. Lahir fulan, lahir alam. Ya, lahir fulanah, lahirlah si Allah. Ya. Yang ketiga adalah, atau yang keempat, alam barzakh, fase kehidupan di alam barzah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika seorang sudah meninggal, masuk alam barzah, alam kubur, dan itu masa transisi dari intidhar, masa penantian, ya, transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah darul akhirah, ya, darul jaza, hari akhirat atau hari pembalasan. Nah, fa yastaqirru an-nasu fiha ila al-abad fil jannati aw fil nar. Yang kemudian, ya, di akhirat hanya dua, ada negeri, ya, kampung tempat kembali manusia, yaitu surga ataukah neraka, dan masing-masingnya kekal di dalamnya. Ya. Nah. Dan sebagai faedah terkait dengan adab kubur, ya, para ulama menyebutkan bahwa adab kubur itu ada dua macam, dua jenis. Yang pertama, adabun daim, adab kubur yang permanen, terus menerus, tidak pernah putus. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang kafir. Sejak awal masuk ke alam kubur, alam barzakh, sampai hari kiamat, yang ada adalah siksa dan siksa, azab dan azab. فَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah timpakan kepada orang kafir adab kubur yang permanen, terus menerus, tidak pernah putus. Disempitkan kuburannya, na'udzubillah. Ya, hancur, berantakan, bersilangan tulang rusuknya. Kita enggak bisa bayangin, ya. Orang jatuh saja, na'udzubillah, jatuh, patah tangannya. Ya, retak kakinya. Nah. Pasang pen, operasi ini, operasi itu. Kita enggak ngalami, cuma dengar, ngilu rasanya. Ya enggak? Ngilu. Bayanginnya seperti apa? Lah ini, na'udzubillah, di alam kubur, orang kafir bersilangan tulang rusuknya. Ya. Yang kedua adalah adab kubur ila muddah summa yanqati'. Adab kubur yang berlangsung beberapa waktu yang kemudian terputus, ya. Nah, untuk yang kedua ini, inilah yang dialami oleh orang-orang yang beriman, ya, kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan dosa, dosa besar. Telah kita sebutkan dahulu, pernah kita bawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi melewati, ya, dua buah kuburan, yang kemudian, ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi tahu, dan itu berdasarkan wahyu. Para sahabat nggak dengar, nggak tahu. Ya, apa kata Nabi? Adapun yang pertama, kenapa disiksa dalam kuburnya? Ya, karena dia ketika menunaikan hajat, buang air, tidak menjaga percikan-percikan najisnya. Atau makna yang lain, dia tidak menjaga auratnya ketika menunaikan hajat dari pandangan manusia. Ini menjadi sebab disiksa dalam kuburnya. Adapun yang kedua, kenapa disiksa dalam kuburnya? Wa kana yamshi bin namimah. Karena dia suka namimah, mengadu domba. Ya, merusak hubungan di antara saudaranya. Ya, memprovokasi manusia untuk melakukan kejahatan. Provokator. Ya, ini dosa besar. Nah, yang kemudian Nabi ambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau belah menjadi dua, lalu ditancapkan di dua kuburan tadi. Kemudian Nabi mengatakan, ya, semoga dengan ini keduanya, ya, itu diringankan kuburannya, malam yai basah, selama belum kering. Dan ini kata para ulama termasuk kekhususan Rasulullah, tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. kepada kuburan yang lain, demikian pula kepada orang lain, enggak boleh. Ini kekhususan Nabi. Ya. Nah. Yang kata para ulama, penghuni kuburan tadi itu adalah dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka diadab sesuai dengan kadar dosanya yang kemudian terputus setelah itu. Ya. Taib. Dan di antara hikmah, ya, di antara hikmah kenapa azab kubur itu tidak diperdengarkan, ya, kepada manusia. Apa rahasia dan hikmahnya? Ya. Kok dalam hadis tadi hanya Nabi saja yang tahu, para sahabat enggak ada yang tahu. Ya, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya ataupun rahasianya adalah agar supaya manusia itu bisa saling menguburkan di antara mereka. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laula antadafanu la da'utu Allah ayusmi'akum min adabil qabr ma asma'." Ya. Kalau bukan karena sebab agar supaya kalian bisa saling menguburkan di antara kalian kalau ada yang meninggal, maka sungguh demi Allah aku akan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah perdengarkan kepada kalian adab kubur sebagaimana yang aku telah dengarkan. Jadi Nabi bisa dengar dalam satu kondisi si fulan diadab, si fulan tidak, ya. Dan itu hanya Nabi saja yang mengalami, yang mendengar. Ya, bisa dibayangkan kalau ternyata adab kubur itu bisa didengar, apa yang terjadi? Ya, nanti nggak ada yang ngubur ketika ada yang meninggal, ketakutan semua. Kenapa? Kalau masuk kuburan, wah, mendengar jeritan si fulan, ya, jeritan si Alan, ternyata di dalam kuburnya, ngeri. Sehingga efeknya apa? Nanti kalau ada yang meninggal, nggak ada yang mau nguburin. Kenapa? Ketakutan semua. Ya, ini di antara hikmah dan rahasianya. Kenapa adab kubur tidak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia, kepada yang hidup? Ya, supaya kita bisa saling menguburkan di antara kita. Nah, ini ikhwan fillah nasakumullah, ya, terkait dengan penjelasan beliau tentang alam barzakh. Yang kemudian setelah itu ada beberapa peristiwa yang lain, ya, yang juga termasuk bagian dan tahapan atau fase-fase dalam kehidupan akhirat. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan mendatang bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafidzakumullah.